Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Bagaimana hukumnya meruqyah orang ahli bid'ah? Boleh, kan masih muslim. Sambil kita dakwahi. Ya, jangan dipakai jin, jangan pakai dukun sembarangan. Namanya orang sakit didakwahi kesempatan. Ya, hadza wallahu ta'ala. Kenapa orang beriman masih bisa dirasuki oleh jin sihir? Kenapa? Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji dia. Jangankan orang yang pernah orang beriman biasa-biasa, nabi saja kena sihir. Ya. Untuk menghapus dosa, untuk menaikkan derajat, dan sekaligus kalau nabi alaihi salatu wasalam, dia sebagai syariat bagi umatnya bahwa turun obatnya. Qul huwallah kulauzu billahi rabbil hada wallahu ta'ala. Darah haid nifas lewat dari waktunya tapi masih keluar, bolehkah kita sholat atau menggauli istri tersebut? Ketahuilah nifas 40 hari maksimal. Lebih dari 40 hari lihat. Kalau kebiasaannya haid pada hari itu berarti hukumnya haid kalau darah keluar. Tapi kalau bukan haid tapi tetap aja keluar lebih 40 hari berarti itu darah penyakit. Dia mandi besar, kemudian dia sholat dan boleh digoleh suaminya. Allah cara. Bolehkah sholat tahajud berjamaah dengan istri di rumah? Boleh. Boleh. Allah cara. Kalau boleh apa disirkan atau dijaharkan? Sholat malam dikeraskan suaranya sedikit. Alhamdulillah ta'ala. Bagaimana sikapi keluarga yang sering menjadi dukun sementara ilmu yang kita miliki masih kurang untuk menjelaskan ketika ditanya balik oleh objek dakwah kita? Ya, tentunya kita aja untuk menuntut ilmu. Ya, atau kita berikan dia bahan yang menjelaskan masalah tersebut. Allah ta'ala. Apakah maksiat dapat menghapus amal baik yang pernah kita lakukan? Kalau maksiatnya banyak bisa kalah kebaikannya. Ya, Allah Taala. Apakah nasib kita di akhirat ditentukan dengan keadaan akhir kita menjelang kematian? Iya. Nabi bersabda, al-amalu bil khawatim. Amalan itu dihitung, dilihat dari penutupnya. Jika seumur hidup kita berbuat baik, kemudian menjelang kematian kita berbuat maksiat, kemudian meninggal dalam keadaan maksiat. Ketahuilah, kalau orang benar-benar berbuat baik seumur hidupnya, tidak mungkin dia akan maksiat dengan hayat. Kenapa? Nabi mengatakan orang berbuat baik nampaknya baik, rupanya yang baik, tapi hatinya rusak. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba. Kenapa? Nabi mengatakan wa kullu malu fa kullu muyassar lima khuliqala. Beramal kalian, setiap orang akan dimudahkan amalannya sesuai dengan catatan. Sebaliknya orang berbuat jahat terus, tapi kok akhir hayatnya tobat, itulah tobat itu kebaikan. Sebaliknya orang itu berbuat baik terus, tapi akhir hayatnya kok jahat. Disebut dalam hadis Nabi, rupanya saja berbuat baik, hakikatnya tidak. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana sikap istri yang malas mendirikan sholat? Ini bahaya. Ganti yang lain. Kalau memang tidak mempan sholat, berbahaya ini. Ya, bisa-bisa kafir. Ya, alhamdulillah. Ini nasihat dengan baik. Kalau memang tidak mempan dengan itu dan ini kita nasihati, ya apa boleh buat? Bolehkah kita ikut bergotong royong membangun masjid yang dalam lingkungan masjid tersebut terdapat kuburan? Boleh dengan syarat diingatkan supaya dipindah. Kalau tidak bisa dipindah, ya jangan. Allah taala. Apakah sujud sahwi setelah salam ditambah lagi dengan salam atau tidak? Iya, tambah dengan salam. Kalau mau lebih panjang, hari Senin besok pembahasan sujud sahwi di kesempatan. Ya. Apakah masih mungkin orang bermimpi bertemu Nabi? Mungkin saja, tetapi tidak sembarangan. Arti tidak sembarangan. Orang boleh mengakui bertemu Nabi, tapi pas enggak rupa yang dilihat dengan sifat Nabi yang sebenarnya dalam Nabi ini. Hadirullah ta'ala. Bagaimana dengan keyakinan penyakit akibat perbuatan orang atau guna-guna? Bisa jadi itu dikatakan sihir, tetapi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak mampu memberikan orang mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah hasil zakat hasil pengumpulan zakat fitrah diperuntukkan untuk pembangunan masjid? Ini salah jalur. Zakat fitrah untuk fakir miskin, bukan untuk masjid. Kalau zakat mal iyalah. Kalau memang dibutuhkan. Allah taala. Kapan wanita yang akan segera melahirkan meninggalkan salat? Ya kalau sudah keluar darah. Kalau sudah keluar darah, maka itu sudah dikatakan tanda melahirkan, maka dia meninggalkan salat. Allah taala. Bagaimana jika lalu makmum lupa atau ragu-ragu telah meninggalkan salat atau telah meninggalkan sesuatu yang terjadi atau memang menjadi kewajiban dalam salat, apakah makmum harus sujud sahwi sendirian atau bagaimana? Tidak perlu dia sujud. Dan orang yang salat ini dituntun untuk khusyuk. Berarti kemungkinan dia melamun dalam salatnya seperti ini. Kemungkinan saja. Masa sampai kewajiban ditinggal? Hadzallahu ta'ala. Apa yang kita benci kalau ketika kita merubah kemungkaran dengan hati? Perbuatannya atau orangnya? Iya, perbuatannya dan orangnya. Membenci orang itu tergantung kemungkarannya, dan mencintainya tergantung ketaatannya. Hadza wallahu ta'ala. Ketika kita bangun dari tumakninah. Tumakninah. Ini bertanya yang benar. Sehingga jawabannya benar. Bangun dari tumakninah. Bagaimana rupanya tumakninah itu dia duduk rupanya. Bangun dari rakaat pertama. Artinya selesai dari rakaat pertama, sujud kedua ke rakaat berikutnya, itu baru benar. Ya, bukan bangun dari tumakninah. Ya, tumakninah itu bukan duduk rupanya, bukan tidur juga. Ya. Bangun dari sujud kedua, pindah ke rakaat berikutnya. Di mana posisi tangan, di depan atau di samping? Di depan kita. Bukan di samping begini. Allah taala. Bagaimana dengan obat? Tidakkah termasuk syirik? Tidak termasuk syirik, karena obat itu secara ilmiah. Ilmiah. Dan hatta dia ilmiah, kalau Allah tidak mau kan tidak tepat juga. Atau salah penggunaan belum tepat. Sakit kepala, minum sakit obat sakit perut. Bisa nyambung? Ya, nyambung. Hatta obat pun, kalau memang ilmiah kita itu dengan izin Allah. Itu sebagai sebab yang disyariatkan. Hadza huwa wallahu ta'ala. Apa jenis kemungkaran yang hanya boleh dilakukan oleh penguasa? Tidak ada. Semua tidak boleh berbuat mungkar. Ya. Jangan pernah berkeyakinan penguasa boleh berbuat mungkar. Ya. Sedikit-sedikit. Tidak ada. Semua tidak boleh berbuat kemungkaran. Namun, kalau pemerintah berbuat kemungkaran, beda sikap kita untuk menghadapinya. Orang biasa berbuat kemungkaran, beda sikap kita untuk menghadapinya. Hadzallahu ta'ala ala. Benarkah hadis dari Ummu Habibah yang mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh berpergian selama 40-20 hari? Tolong dijelaskan. Ayat Allah Subhanahu wa taala, dia itu menunggu 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Dia tidak berdandan, dia tidak pakai wangi-wangian, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali ada kebutuhan yang mendadak. Hadzallahu ta'ala. Apakah kita wajib mengqadha puasa yang kita mengetahui akan batalnya puasa tersebut setelah kita selesai menunaikannya? Bagaimana mau batal? Sedangkan sudah selesai ditunaikan. Ya. Da mayaribu ka ila mala ya. Tinggalkan meragukan, ambil yang tidak meragukan. Wal yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa hilang karena keraguan. Wallahu taala alam. Apakah sama kalung dengan gelang itu termasuk syirik? Sudah saya jelaskan, kalau kalung wanita dari emas bukan syirik, tapi kecantikan. Ya. Kalung dan gelang di sini ditujukan untuk menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Itu yang termasuk syirik. Wallahu ta'ala. Dan sudah saya jelaskan, dan itu kalau tidak ilmiah, karena ada ilmiah pakai magnet itu. Ya. Wallahu ta'ala. Apa saja jenis syirik besar? Kalau mau tahu terus lagi, akan ketemu nanti. Bagaimana kalau pelaku syirik besar bertaubat? Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, banyak mereka penuh dengan kesyirikan. Begitu tobat menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Apa yang dilakukan, apakah yang dilakukan istri yang tidak mau diceraikan suaminya, sedangkan si istri meminta cerai karena alasan syar'i, si istri teraniaya. Suami tidak mau menceraikan, maka di sini tentunya tuntut dia di hakim. Ya, tuntut di hakim. Atau kalau tidak, mungkin dia akan siap mengembalikan pemberian yang diberi oleh suami. Dan ini namanya khulu. Kalau bahasa sini talak tebus, tapi bukan talak hakikatnya, hanya memisahkan hubungan suami istri. Dan khulu itu iddahnya hanya satu kali haid atau sebulan. Kemudian namanya khulu ini talak tebus lah bahasa orang sini. Istri tidak seenaknya untuk dirujuk. Kalau istri mau, ya bisa rujuk. Kalau enggak mau, enggak bisa rujuk. Sedangkan kalau talak 1-2, mau tidak mau, mesti rujuk. Nah, jikalau seorang istri teraniaya, maka lapor ke pengadilan. Toh kalau suami tidak mau mencerai, menceraikan. Hadirullah ta'ala. Bagaimana hukumnya memanjangkan kuku bagi kaum laki-laki? Laki dan perempuan memanjangkan kuku, ini tasyabbuh bil hayawana, menyerupai hewan. Kita bertanya, ya, macan. Ada yang motongin kukunya? Kalau potong kukunya enggak jadi dia macan dia. Macan ompong jadinya. Ya. Jadi orang Islam tidak boleh. Jadi itu termasuk sunnahul fitrah memotong kuku, batas maksimal 40 hari saja. Adalah wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya melakukan meditasi untuk menenangkan diri seperti sebelum melakukan latihan dalam silat atau kebanyakan seperti ibu-ibu hamil zaman sekarang? Tergantung, ya. Meditasi menenangkan diri kalau itu dengan cara yang syar'i, dia benar. Mana dia i'tikaf 10 terakhir. Kan diam di masjid terus ibadah. Jangan pikirkan dunia. Ya, bahkan Nabi apa? Buat kemah khusus di belakang masjid. Di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau meditasi bertapa di Gunung Merapi, ya, di makam-makam misalnya, maka ini termasuk kesyirikan gitu. Wallahu ta'ala. Bagaimana pandangan Islam untuk mempelajari ilmu tenaga dalam? Sudah saya jelaskan, tidak ada, ya. Kalau memakai kekuatan tenaga dalam dikerahkan semuanya seperti ilmu silat dan misalnya, tanpa itu dan ini tidak menjadi masalah. Ini bela diri boleh. Tetapi kalau ada bacaan-bacaannya dan misalnya, tapi kalau pakai teknik begini caranya, napas diatur misalnya, bolehlah. Tapi kalau baca itu baca ini, dimandikan pada malam bulan purnama di sungai yang bertemu antara dua sungai di tengah-tengahnya, oh ini lain ceritanya. Kemudian dengan ya nyur gading, ya, kelapa yang kuning itu tidak boleh sudah. Ada sebagian orang berpendapat nikah yang sah adalah nikah yang diawali dengan istighfar dan membaca dua kalimat syahadat. Orang boleh berpendapat, tapi dalil yang terpakai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan sahabatnya, wahai fulan, kamu mau nikah? Mau ya Rasulullah. Apa yang kau punya? Ini sarung dipakai di badan saya ini. Cari coba cincin, meskipun dari besi. Enggak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanya, apa yang kamu miliki dari Quran? Apa surat Al-Baqarah ya Rasulullah? Saya nikahkan engkau dengan mas kawin surat Al-Baqarah yang kamu hafal. Saya terima ya Rasulullah. Pulang bawa istrimu. Mana istighfarnya? Mana syahadatnya? Orang boleh berpendapat, tetapi yang terpakai adalah dalil. Wallahu a'lam. Mana lebih baik menikah di usia muda atau usia tua? Ya lebih baik muda. Ya rugi kalau nikah usia tua, tenaga sudah gak kuat. Kemudian baru punya anak sudah tua, belum sempat menikmati bagaimana hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, bukan mengatakan wahai para tetua. Alhamdulillah ta'ala. Adakah zikir setelah sholat tahajud dan setelah sholat duha? Tidak ada zikir, tapi kalau doa boleh. Wallahu ta'ala. Apakah najis hukumnya air yang di dalamnya terdapat bangkai kotor sehingga air tersebut berbau busuk? Kalau sudah berubah warna, rasa dan baunya, maka dihukumi najis. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Apa beda jampi dengan ruqyah? Selain 5 likur siwak saik itu telu sama 25 10 1. Cuma jampi itu bahasa Indonesia, ruqyah itu bahasa Arab. Sekolah madrasah, sekolah itulah madrasah. Sekolah itu bahasa Indonesia, madrasah itu bahasa Arab. Nah, itu dia. Jika telah sholat witir kemudian bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, tidak mengapakah? Nabi SAW sudah dimintai oleh sahabatnya. Nabi mengatakan, siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, Allah catat baginya sholat sepanjang malam. Kita sudah witir, lantas bangun lagi, bolehlah sholat dua rakaat. Hadanallahu ta'ala. Bagaimana kiat khusyuk saat sholat? Khusyuk dalam sholat tidak perlu bayar hotel untuk ikut pelatihan sholat khusyuk. Gampang, pelajari sifat sholat Nabi, insyaallah khusyuk. Kalau tidak khusyuk berarti orangnya tidak beres, perlu dijampi dan dirukyah. Tidak ada yang paling khusyuk kecuali Rasulullah SAW. Bagaimana hukumnya memberi salam kepada kelompok yang ada kafirnya? Ya, kita salam itu kepada orang beriman saja. Ini boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah praktikkan yang disalami orang beriman. Wallahu ta'ala. Mana lebih afdal? Apakah membaca doa iftitah atau tidak ketika sholat sunnah? Lebih afdal baca. Karena itulah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memakai gelang kesehatan dengan pendapat bahwa gelang tersebut dapat memberikan manfaat? Ingat, pemberi manfaat mudarat hanya Allah. Maka tidak boleh berkeyakinan gelang itu juga. Dia hanya sebatas sebab saja. Baik, demikian kajian kita pada malam ini. Nanti lagi kita lanjutkan. Aku lupa lihat. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.